semoga Tuhan pertemukan cinta ini untuk selamanya. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa yang menjadi impian. Tetesan demi tetesan air mata yang tersangkan cinta yang terluka. Kumpulan lukanya persisahan, tak kuasa menahan kerinduan. Andaikan rasa ini dapat engkau rasakan, berarti menangis kepiluan. Yang kau seorang yang kuharapkan dalam mimpi kita bertemu kan. Oh, kasih. Semoga Tuhan pertemukan cinta ini untuk selamanya. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa yang menjadi impian. Ha ha ha!